Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatul lil muttaqin. Wal utwana ila al zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin yamidin. Taifa, insyaAllah kita memasuki hadis yang ke-90. Qala an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaihi. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaihi. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memfaqihkan, akan memahamkan tentang agama ini. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tafaqquh fid din. Seorang mempelajari agama Allah SWT. Yang mana ini adalah merupakan alamah, tanda Allah SWT menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Dan tentunya tidak asing bagi kita tentang nusus yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan al-ilm. Demikian pula penuntut al-ilm. Walhamdulillah Allah SWT menjadikan kita di antara mereka-mereka yang berusaha, berupaya untuk talabul ilm, yang mudah-mudahan Allah SWT memfaqihkan kita tentang agamanya. Sehingga ini adalah merupakan alamah, tanda Allah SWT menginginkan kebaikan bagi kita semua. Dan perkara yang semestinya untuk kita melihat pada diri-diri kita, seberapa besar ragbah, keinginan, kesemangatan kita di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari agama Allah SWT ini, yang tentunya masing-masing kita dapat menilai, dapat mengetahui kadar kesemangatan, kesungguh-sungguhan di dalam mempelajari agama ini. Dan al-ilm harus kita yakinin ini adalah hibatu minallah, merupakan anugerah pemberian Allah SWT kepada hamba-hambanya. Oleh dari itu kita dapatkan sekian banyak mereka yang kita katakan talabat ilm sekian tahun, tetapi Allah SWT hanya memberikan sekadar yang apa yang telah Allah SWT berikan. Dan demikian pula kita dapati di sana ada hamba-hamba Allah SWT yang boleh dikatakan baru atau belum lama menuntut ilmu. Nah, tapi Allah SWT anugerahkan, Allah SWT berikan ilmu yang banyak baginya. Sehingga harus kita yakini al-ilmu hibatu minallah, pemberian Allah SWT. Sehingga manakala kita menginginkan al-ilm, kita meminta kepada yang memiliki ilmu, Allah SWT. Minta agar dibukakan pemahaman kepada Allah SWT. Dan demikian pula bertawakal kepada Allah SWT, tentunya dengan akhdil asbab, dengan menempuh sebab, dengan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari al-ilm. Dan demikian pula perkara yang semestinya kita ketahui bahasanya ilmu adalah merupakan suatu kenikmatan manakala seorang Allah SWT berikan taufik untuk beramal dengan ilmu tersebut, dengan ilmu yang Allah SWT karuniakan kepadanya. Nah, tapi ilmu justru sebagai wabal bagi seorang hamba. Manakala seorang hamba tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga ulama mengatakan al-ilmu syajarah wal-amalu samarah. Ilmu itu sebuah pohon, sementara amalan adalah buahnya. Sehingga tatkala seorang menuntut ilmu, yang dia inginkan adalah untuk diamalkan. Sebagaimana layaknya seorang yang menanam sebuah tanaman, yang diharapkan adalah buahnya. Dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Qur'an hujjatun lak au alaik. Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau hujjah atas dirimu. Al-Qur'an akan menjadi hujjah bagi kita manakala kita mengamalkan, dan hujjah alaik manakala kita tidak berupaya untuk mengamalkannya. Sehingga kita memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan, menganugerahkan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat di dunia kita maupun di akhirat kita. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan tentang hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah at-tadabbur, untuk seorang mentadaburi ayat-ayat Allah SWT. Kemudian dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah di sini, al-hikmatu tsaniyah, hikmah tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua adalah qala ta'ala waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berakal ini yatadzakkar, yata'id, mengambil pelajaran, menjadikan sebagai mau'idhah. Kemudian beliau katakan tadabburul ayat mutlakun, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran disebutkan secara mutlak. Sebagaimana Allah SWT liqauli ta'ala liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Qala wa tadakkuru bihi al-khasu bi ulil albab al-uqala. Dan atadakkur bihi terhadap Al-Quran ini khas bi ulil albab. Allah SWT khususkan bagi mereka-mereka ulul albab, al-uqala, mereka-mereka yang berakal. Kemudian beliau katakan li'annahu kam min insanin ya'rifu makna Al-Quran wa yatadabbaru Al-Quran wa yastantiju minhu al-fawaid al-azimah lakinna la yatadakkar. Fala yatadzakkar ila ulul albab. Wal albabu hiya al-uqul. Dikarenakan berapa banyak manusia yang dia mengetahui makna ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yatadabbarul Qur'an, dan dia juga mentadaburi Al-Qur'an. Wa yastantiju minhul fawaid al-azimah. Dia juga dapat mengeluarkan, dapat mengambil faedah-faedah yang agung. Lakin la yatadzakkar, akan tapi dia tidak tadzakkar. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai mau'idhah. Dia tidak berupaya, berusaha untuk beramal dengan Al-Quran. Dan ini bisa kita lihat pada diri-diri kita. Dan tentunya tidak sedikit ayat-ayat yang telah kita ketahui maknanya. Tapi apakah kita yatadzakkar bih? Sehingga ini harus kita perhatikan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, Al-Quran hujjatun lak au alaik. Fala yatadzakkar ilal ulul albab. Tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran, tidak menjadikan mau'idhah kecuali mereka-mereka yang berakal. Wal albabu hiya al-uqul. Albab ini orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas manakala dia memahami ayat-ayat Al-Quran, dia berupaya untuk mengamalkannya. untuk dia terapkan pada dirinya, bukan dia terapkan untuk orang lain. Yang terkadang dan seringnya, manakala kita dapati suatu ayat ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita terapkan pada orang lain. Oh, si fulan tidak demikian. Padahal dirinya pun apa? Tidak demikian. Iya apa ya? Ini dua hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Tadabbur dan At-Tadhakkur. Sehingga manakala kita mengerti Al-Quran adalah sumber al-hidayah, an-nur wa syifa lima fis sudur, yang akan menghantarkan manusia kepada as-sa'adah, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka hendaknya seorang hamba berupaya, berusaha untuk memahami, untuk mentadaburi dan atadakur bih. Sebagaimana juga disebut oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, seorang tatkala membaca suatu, katakan kitab, sebuah pelajaran, sebuah pembahasan, sebagai contoh misalkan kitab tib, kitab kedokteran, buku tentang kedokteran, apakah dia akan membaca terus menerus kalau dia tidak paham apa yang dia baca? Tentunya apa? Tidak. Dia akan berupaya, berusaha memahaminya. Kalau ini apa? Kitab tentang kedokteran, pembahasan tentang kesehatan. Bagaimana dengan apa? Al-Quran, ayat-ayat Allah SWT. Apakah lantas kita akan terus membaca sementara kita tidak paham? Sehingga di samping kita memperbanyak bacaan, dikarenakan di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan, jangan kita tinggalkan untuk berupaya memahaminya, untuk mentadaburinya, untuk tadakur dengannya. Karena ini adalah hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahlul Quran huwa amiluna bih. Yang dikatakan ahlul Quran ini orang-orang yang beramal dengan Al-Quran. Beliau mengatakan walau lam yahfad ayah, kama qala rahimahullah, meskipun dia tidak menghafal satu ayat pun dari ayat Al-Quran. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Seorang dijelaskan tentang makna ayat, dia tidak hafal, tapi dia berupaya, berusaha untuk mengamalkannya. Sehingga ahlul Quran al-amilu nabih adalah orang-orang yang berupaya, berusaha, beramal dengan Al-Quran. Sehingga kita memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT menganugerahkan pemahaman untuk memahami, mentadaburi, mentadakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan hal tersebut adalah sebagai amalan yang saleh. Wallahu a'lam.